Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ard, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa sahbihi ar-rafi'ina qawa'idad-din wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mengadakan perbincangan, diskusi, ataupun banyak diselenggarakan berbagai diskursus. Di antaranya yang paling hangat biasanya adalah tentang memperbincangkan, terlebih membanding-bandingkan antara peradaban barat. Baik peradaban barat tersebut adalah barat yang Kristen maupun Yahudi ataupun yang lainnya, dibandingkan dengan peradaban Islam. Dan memang ini dalam banyak diskursus, diskusi ataupun bincang-bincang adalah hal yang sangat menarik sekali. Namun tidak jarang hal tersebut kemudian malah melenakan dan menenggelamkan kita dalam ketidakmenentuan. Kok bisa? Kenapa demikian? Ya, karena dari sekedar perbincangan dan juga perbandingan tersebut, di antara kaum muslimin kita semua, bahkan yang notabene dan sering dikategorikan sebagai ulama ataupun cendekiawan, cendekiawan kaum muslimin ataupun cendekiawan Islam, di antara mereka kemudian ada yang menganalogikan ataupun menganggap bahwa peradaban barat adalah bak Goliat. Bagaikan Goliat, sang raksasa yang memiliki keunggulan kekuatan, kekuasaan yang mencengkram, dan hegemoni yang tak terkalahkan. Sehingga mutlak, sang Goliat dalam hal ini adalah peradaban barat tersebut, dinyatakan pastilah akan menjadi pemenang. Oleh karena itu harus diikuti, baik atau buruknya, manis maupun pahitnya. Ada yang seperti ini, ini terlena, terbuai, bahkan tenggelam dalam keasyikan yang menipu. Tetapi di lain pihak, katakanlah di belahan dunia lain, di alam lain, di sisi lain, yang terjadi sebaliknya. Di antara kita kaum muslimin, bahkan ada yang menyatakan dirinya untuk menjauhi dan mengharuskan dirinya untuk menjauhkan diri dari peradaban barat tersebut tanpa sedikit pun mau menoleh, mau memandang adanya manfaat, manfaat baik dan nilai positif yang terkandung di dalamnya. Kedua kelompok ini sama-sama memiliki stigma negatif dan sama-sama buruknya. Lantas kita timbul pertanyaan yang kedua. Dalam diri kita timbul pertanyaan yang kedua. Sikap apa yang sebaiknya kita ambil? Yang pertama salah, yang kedua salah. Itu sisi yang pertama berkaitan dengan alam realita. Para pendengar yang budiman, kemudian berkaitan dengan sisi teoritis. Banyak orang-orang barat, khususnya yang meyakini teori konspirasi, di antaranya adalah Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, benturan peradaban dan penataan kembali sistem dunia. Dan juga seorang Amerika keturunan Jepang yang bernama Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History, Akhir Sejarah, pernah menamakan, bahkan meyakini untuk menamakan konflik global, berbagai konflik yang ada dewasa kini sebagai Clash of Civilization, yaitu benturan peradaban. Benturan ataupun perang peradaban dan budaya sekaligus. Kemudian dalam kedua bukunya tersebut, baik Huntington maupun Fukuyama secara tegas menyatakan, bahkan berani dan sangat lancang sekali menyatakan bahwa peradaban barat dengan peradaban Islam ketika terjadi clash, terjadi benturan, maka kemenangan pasti akan diraih oleh peradaban barat dan kekalahan akan dialami oleh peradaban Islam dan kaum muslimin. Para pendengar yang budiman, pernyataan kedua orang tersebut yaitu Huntington dan juga Fukuyama bersifat provokatif. Dan memang kebiasaan mereka seperti itu, bukan hanya dua orang ini, tapi banyak di antara mereka, bahkan mayoritas adalah provokatif. Mereka menyatakan demikian dikarenakan mereka punya alasan, alasan mereka tersendiri. Alasannya adalah, kata mereka, sumber konflik umat manusia saat ini bukan lagi ideologi, politik ataupun ekonomi, tapi kultural. Dengan tegas, mereka menyatakan konflik bisa karena hal yang lebih kecil daripada yang selama ini ada, yaitu ideologi, politik, ekonomi. Tetapi bisa disebabkan yang lebih kecil dari itu, yaitu karena kultural, karena budaya, ataupun karena peradaban. Masih katanya, sebab semua orang dewasa kini cenderung untuk mengidentifikasikan dirinya dengan identitas kultural. Kultur tertentu, saya Jawa ini, saya Sunda ini, saya Batak, saya ini dan itu, gitu kan. Oleh karena itu katanya, identitas peradaban itu sendiri adalah sebuah world view ataupun sudut pandang dan cara pandang. Jadi, Huntington khususnya berkeyakinan bahwasannya clash of civilization ataupun benturan dan perang peradaban berindikasi adanya clash of world view, yaitu benturan persepsi dan cara pandang. Hanya karena persepsi terjadi benturan, konflik. Banyak yang tidak sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh dua orang tersebut, khususnya tesis yang dibuat oleh Huntington. Tetapi banyak pula yang setuju dalam arti secara epistemologis. Itu pun kalau yang diungkapkan adalah apa yang ada dalam kehidupan. Memang saat ini seperti terjadi tidak ada konflik. Tidak ada konflik yang terjadi dan tidak terjadi apa-apa. Tidak terlihat adanya konflik sosial. Lebih-lebih konflik senjata. Tetapi kalau kita mau melihat dengan jujur, senjatanya adalah pena-pena. Senjatanya adalah tulisan-tulisan, pena dan tulisan para pemikir, tema dan tulisan para penulis, tema dan tulisan orang-orang yang giat menyebarkan pemikirannya. Bahkan di dalam Islam, terkadang pena tersebut lebih bernilai daripada darah syuhada. Senjatanya adalah pena-pena. Akibatnya pun tidak terlihat, sehingga konflik tidak ada. Oh, kalau begitu salah dong tesis Huntington dan Fukuyama ataupun yang lainnya, seperti yang telah mendahulinya, seperti Bernard Lewis dan juga yang lain-lainnya. Salah. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Kalaupun ada perang, senjata, invasi militer itu di belahan bumi tertentu, bukan di seluruh dunia. Bagi yang tidak setuju, terkadang dikarenakan hal tersebut. Alasannya. Hanya saja kita lihat di sana sini terjadi perang yang lebih dahsyat daripada itu, apa yang disebut dengan perang pemikiran. Terjadinya perang pemikiran tersebut dibuktikan dengan adanya kebingungan ataupun confusion dalam intelektual dan juga adanya kehilangan identitas. Banyak di kalangan kita kaum muslimin sudah kehilangan identitas keislamannya dan mengalami kebingungan intelektual. Mau kemana nih? Hendak kemana? Kok begini Islam gitu kan? Kok ada Islam yang lain di sana? Ini terjadi. Nah, para pendengar, kaum muslimin yang budiman dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Clash ataupun benturan lambat laun memang pasti akan terjadi. Terlepas apakah kita mau ataupun tidak, suka ataupun tidak. Bila kita sebagai seorang yang mengaku telah menjadikan Islam sebagai agamanya, menjadi kaum muslimin, kita akan meyakini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benturan tersebut bukan sekedar clash of civilization, benturan peradaban, tetapi benturan tersebut adalah sunnatullah. Sebuah sunnatullah, sebuah ketentuan Allah yang sering diistilahkan oleh para ulama sebagai sunnatut tadafu'. Sunnah adanya pergolakan. Pergolakan karena ada dua kubu yang berbeda, sehingga terjadi perlawanan dan benturan. Atau ulama yang lain menamakan benturan tersebut sebagai as-sira' bainal haq wal batil. Yaitu pertempuran, benturan antara kebenaran dan kebatilan. Dan ini yang digambarkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan benturan ini terjadinya terus-menerus sampai hari kiamat. Semenjak Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, menimbulkan benturan dengan iblis yang menganggap bahwasanya dirinya, diri iblis lebih mulia daripada Adam alaihissalam yang diciptakan Allah dari tanah, sedangkan iblis dari api. Sampai hari kiamat benturan ini terjadi, sehingga benturan ini bersifat permanen. Para pendengar yang budiman, ketika terjadi benturan, kita sama-sama meyakini dan memang ini dapat kita kaji bersama, kemenangan pasti akan diraih oleh peradaban yang memiliki kekuatan. Peradaban yang unggul dan juga peradaban yang dinamis. Itu pun dengan catatan tidak melakukan bentuk pemaksaan, permusuhan, dan kezaliman. Dan inilah inti yang diajarkan oleh agama kita, Islam, satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bahan renungan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Ar-Ra'd surat ke-13 ayat yang ke-17 Allah berfirman, "Anzala minas samaa'i maa'an." Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Bagaimana air hujan yang Allah turunkan dari langit tersebut? Fasalat awdiyatun biqadariha. Maka mengalirlah air tersebut di lembah-lembah sesuai dengan ukurannya, menurut ukurannya. Fahtamala sailu zabadar rabiyah. Maka arus tersebut membawa buih yang mengambang. Jadi adanya air hujan lalu menimbulkan arus telah semakin lama semakin banyak, lalu arus tersebut membawa buih yang mengambang. Buih, kotoran sepele yang bisa mengambang, terbawa arus begitu cepat dan terombang-ambing ke sana kemari, kemana arus berkeinginan dan berkehendak. Wa mimma yuqiduna alaihi finnari bitigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu. Dan dari apa, yaitu logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan ataupun alat-alat, ada pula buinya seperti buih arus tersebut. Gambaran nyatanya adalah ketika kita melihat pandai besi, membuat tempaan besi ataupun menempa besi, maka akan ada buih berupa percikan api, berupa arang. Arang yang menjadi daki yang mengenai wajah kita yang ada di sekitarnya. Ataupun yang lainnya, itu buih. Ataupun ketika kita menyaksikan orang-orang yang dengan cekatan mengambil logam mulia emas dari logam-logam lainnya yang masih bercampur, ketika diambil, disaring, yang muncul adalah emas, itu banyak buihnya. Itu pun perumpamaan. Perumpamaan yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Lalu Allah melanjutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd tersebut, كَذَلِكَ يَدْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ. Demikianlah Allah perumpamakan antara al-haq dan al-batil. Al-haq ibarat air hujan, ibarat logam, khususnya logam mulia yang dilebur dan disepuh untuk mendapatkan logam yang paling mulia, dipisahkan dari yang lainnya. Sedangkan al-batil adalah dakinya, al-batil adalah buihnya, al-batil adalah kotoran-kotorannya. Selalu ada pemilahan. Berarti selalu ada percampuran untuk terjadinya pertempuran, terjadinya clash. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Kemudian Allah lanjutkan perumpamaannya. Adapun buih itu, adapun kotoran itu, adapun daki tersebut akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya, sesuatu yang tak bermanfaat. Adapun yang memberi manfaat, air, logam yang tersaring, khususnya logam mulia, maka akan memberikan manfaat bagi umat manusia. Kadzalika yadribullahul amsal. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang telah mendapatkan al-haq berupa agama yang hak, yaitu agama yang benar, yaitu Islam, dan kita menjadi kaum muslimin, para pengemban kebenaran, haruslah menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan, keunggulan, dan kedinamisan. Agar apa? Agar kita keluar sebagai pemenang. Agar terjadi benturan ataupun perang ataupun konflik atau apapun namanya, kita telah siap, telah sigap, dan akhirnya keluar sebagai pemenang, bukan sebagai sang pecundang atau yang terkalahkan. Para pendengar yang budiman, walaupun benturan terjadi, dan memang pasti terjadi, namun perlu disadari bersama oleh kita semua, tidak menutup pintu dialog. Ini yang disebut dengan, ataupun sering diistilahkan dengan term, dengan istilah al-hiwar al-hadari, dialog peradaban, ataupun al-hiwar bainal hadarat, dialog antar peradaban. Oleh karena itu, sering terjadi dialog biasanya yang dikonflikkan baratnya adalah Kristen, padahal barat pun dikendalikan oleh Yahudi, antara Kristolog dengan Islamolog gitu kan. Seperti itu contohnya. Benturan terjadi tidak menutup pintu untuk dialog. Tidak menutup kita untuk semangat untuk saling berlomba-lomba. Serta adanya beragam upaya untuk mewujudkan eksistensi khususnya kita sebagai kaum muslimin dan interaksi yang saling memberi dan menerima serta saling mempengaruhi secara fair. Jantan. Benturan tidak mesti berakhir dengan digantikannya peradaban lama secara total. Ini yang sering diistilahkan adalah dengan istilah iktibas ataupun mengadopsi tetapi harus diadapsi. Para pendengar yang budiman, bisa jadi ketika terjadi pergantian peradaban, yang terjadi pun tidak hanya secara keseluruhan tetapi sebagian kecil saja. Yaitu tadi sebagaimana yang sering diungkapkan adalah dalam bentuk mengadopsi. Tentunya dengan syarat ketika kita mengadopsi peradaban orang lain, peradaban barat adalah jangan ditinggalkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai keislaman kita, khususnya hal-hal yang merupakan as-sawabit, hal-hal yang bersifat baku dan mutlak dalam Islam. Kemudian yang kita adopsi adalah beberapa sisi yang bermanfaat dari peradaban yang lebih unggul tersebut. Bila sekarang ini dianggap yang lebih unggul, mudah-mudahan sementara adalah peradaban barat. Para pendengar yang budiman, saat ini kita merasakan, tapi sekali lagi mudah-mudahan tidak berlangsung lama dan hanya sementara. Kita sebagai kaum muslimin adalah pihak yang kalah. Bukan hanya dari pihak barat yang menyatakan seperti ini, banyak dari kalangan kaum muslimin sendiri menyatakan kita ini kalah. Sedangkan barat adalah pihak yang menang dan yang memiliki hegemoni yang kuat. Hal ini terkadang memotivasi semangat untuk bangkit. Dan memang harus demikian. Allah dan Rasulnya telah memerintahkan kita untuk segera bangkit kalaupun kita jatuh dan terpuruk. Sejarah pun membuktikan bahwasanya umat Islam, kaum muslimin bukan orang yang kalau jatuh, enggak bangun lagi. Kalau jatuh, terpuruk, segera bangkit. Bangkit untuk meraih kejayaan dan kemuliaannya. Namun, kebangkitan tersebut sering disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin. Disalahpahami sebagai usaha untuk mengikuti barat, untuk mengekor dan membebek serta membeo kepada barat. Dengan mempropagandakan dan menjajakan proses pembaratan atau yang dikenal dengan istilah westernisasi. Kenapa ada yang demikian? Karena mereka meyakini bahwasanya mengikuti barat atau melakukan proses westernisasi adalah simbol kemajuan, simbol peradaban, dan juga simbol keunggulan. Padahal sekali-kali tidak demikian. Kenyataan dan hakikatnya tidak demikian dan tidak harus demikian. Kenapa? Karena kalau kita berpaham demikian bahwasanya satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengikuti barat secara bulat-bulat, secara utuh, tanpa tedeng aling-aling, kita terima apa yang ada dari barat, maka kita selaku kaum muslimin telah mengalami kekalahan psikologis al-hazima an-nafsia, atau memang kita sedang dan telah terjajah oleh gelombang dahsyat yang menjadi tema kita pada kesempatan pembicaraan kita kali ini. Tema tersebut adalah Al-Ghazwul Fikri. Jadi kalau ada yang meyakini bahwasanya kita harus meniru barat agar bisa mengalahkan barat, pahit manisnya, baik buruknya, ikuti bulat-bulat, tinggalkan Islam, dan seperti yang sekarang katanya ada dugaan banyak diikuti oleh sebagian kaum muslimin, maka ketahuilah bahwasanya kita telah terkena oleh penyakit, oleh gelombang dahsyat yang bernama Al-Ghazwul Fikri, yaitu invasi intelektualitas dan konflik psikologis yang menyerang persepsi, pikiran, cara pandang, dan juga proses berpikir kita. Dan ini sangat kacau balau. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah pentingnya kita untuk sama-sama mengkaji hal ihwal seluk-beluk Al-Ghazwul Fikri, yaitu invasi intelektual dan konflik psikologis. Berkaitan dengan subhat ataupun katakanlah propaganda atau bahkan dengan istilah racun-racun busuk dan virus-virus mematikan yang disebarkan di televisi, bagaimana menghindarinya? Sebelum menjawab, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, yaitu yang pertama, apa yang dipropagandakan? apa yang dilihat, apa yang diusung, dan apa yang ditayangkan walaupun flash, kilas, sepintas, ataupun apa yang diiklankan, bila itu tidak baik, maka itu masuk sebagai kategori bentuk al-ghazul fikri, bentuk invasi intelektual dan konflik psikologis. Contoh kecilnya adalah tentang freedom, kemerdekaan, kebebasan yang diusung oleh Amerika, oleh Barat, sehingga dikatakan bahwasanya mereka adalah pendekar freedom tersebut, itu racun busuk. Atau budaya-budaya cabul itu pun racun busuk, dan itu adalah bagian dari skema global, teori konspirasi global adalah tentang al-ghazul fikri yang harus kita sadari bersama. Sehingga ada satu pendapat yang menyatakan bahwasanya bentuk al-ghazul fikri khususnya yang ada di televisi adalah bentuknya 3F katanya. Yang pertama adalah food. Lihat saja sekarang itu. Makanan tradisional terpojok ya. Yang ada adalah fast food. Padahal di Amerika sendiri fast food sama dengan sampah gitu kan. Karena banyak sekali mudorotnya, banyak sekali kerusakannya. Itu food, makanan. Yang kedua adalah fashion, pakaian. Lihat saja cara berpakaian kaum muslimin sudah seperti Amerika yang ada di sana. Kaum muslimin yang ada di pojok gunung saja, pakaiannya sudah seperti orang Amerika. Tidak usah heran itu banyak itu. Fashion, cara berpakaian. Nah, dua hal tadi, food and dan fashion tersebut adalah lifestyle kita. Perilaku kita sehari-hari, gaya hidup kita, pola hidup kita. Makanan, berbusana, berpakaian. Dan F yang ketiga adalah fun. Kesenangan. Nah, salah satu keberhasilan Ghazul Fikri saat ini adalah berhasil menciptakan generasi kaum muslimin sebagai generasi ekstravaganza. Ini ada istilah baru dalam banyak tulisan, dikatakan generasi kaum muslimin sekarang telah tertulari virus generasi ekstravaganza. Yaitu generasi yang bebas nilai. Laki-laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki-laki, yang bukan istri bisa jadi istri, yang bukan suami bisa jadi suami. Pokoknya bebas lah, serba fun alasannya atas nama seni dan kebebasan. Ini virus berbahaya sekali dan itu bentuk dari al-ghazul fikri. Adapun solusi tentang syubhat tersebut, solusinya adalah karena pertanyaannya berkaitan dengan syubhat yang dilemparkan dengan televisi adalah matikan televisi. Solusinya mudah sekali, matikan televisi. Sekarang orang barat ingin mengurangi bahaya televisi tapi malu-malu apa? Cuma 1 jam misalnya. Pada tanggal ini tolong matikan televisi Anda cuma 1 jam. Kalau kita kaum muslimin tegas, mudarat membawa bentuk ghazul fikri, maka matikan. Tetapi kalau bentuk ghazul fikri tersebut dalam bentuk tulisan, ya dilawan dengan tulisan lagi, ya diberikan ceramah, ya diberikan kajian, ya diberikan paparan. Tapi kalau televisi, matikan. Itu solusi yang paling mudah. Yeah. Walaupun hukum asal televisi adalah mubah, tidak haram. Tetapi yang banyak haramnya adalah acara-acaranya, khususnya acara yang ya tayangannya, programnya yang membawa bentuk macam ragam dari al-ghazul fikri tersebut. Apa yang sering kita guyonkan adalah ada grup namanya aspek anti-speaker gitu kan. Ada orang-orang yang anti-speaker karena speaker dianggap hal yang baru gitu kan. Kemudian tetapi satu sisi dia punya televisi tadi. Ini bagaimana ini? Kita jawabannya gampang. Yang pertama adalah ketika dia menggunakan televisi, mudah-mudahan untuk yang manfaatnya, ataupun misalnya untuk melihat acara-acara yang bagus, seperti ceramah keagamaan yang bagus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sadar, faham, ini kemajuan, ini teknologi yang bisa baik dan buruk, tetapi yang dia ambil adalah yang baiknya. Ketika dia tadi sampai membid'ahkan atau bahkan na'udzubillah mengharamkan speaker, yaitu grup anti-speaker aspek, maka berarti dia orang ini saat itu adalah tidak sadar. Padahal kalau dilihat bahaya, bahaya televisi daripada speaker. Nah ini kita berikan penyadaran saja mudah-mudahan orang seperti ini. Karena memang banyak ini terjadi. Ya, betul. Mungkin kurang paham, mungkin baru tahu televisi saja. Mungkin juga karena hawa nafsunya. Kalau speaker kan apaan, tapi televisi kan bisa macam-macam gitu kan. Yang dia lihat, yang dia tahu gitu kan. Nah, solusinya demikian, kita berikan masukan. Sama saja hukumnya speaker kayak mau ataupun televisi, itu termasuk kemajuan. Yang kemajuan itu kita boleh iktibas, boleh untuk mengadopsinya. Tetapi harus diadopsi oleh kita. Kita harus menggagas dan menggarap adanya televisi Islam, televisi Islami, katakanlah demikian. Acaranya, ya kita plot. Ketika kita sebagai seorang yang berakal, sebagai seorang muslimin, melihat bahwasanya mudarat yang kita dapatkan dari televisi lebih banyak dan lebih besar daripada manfaat yang ada bagi diri pribadi, apalagi bagi istri kita. Jangan-jangan istri kita nanti senangnya Hollywood sama Bollywood gitu kan. Bagi anak kita jangan-jangan senangnya yang macam-macam gitu kan. Ya tidak usah punya televisi, berarti ya tidak usah dibeli. Bagus sekali. Bagaimana kita menyikapi budaya barat yang merusak, yang sekarang tersebar di tengah-tengah umat? Satu, jauhi budaya tersebut. Karena jelas-jelas merusak. Jauhi kalau jelas-jelas merusak. Yang kedua adalah beritahukan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang kerusakan budaya barat tersebut. Bisa melalui langsung, lisan, ceramah ataupun yang lainnya, ataupun yang tidak langsung, misalnya tulisan, ataupun pamflet, ataupun selebaran, ataupun buletin, atau apa sajalah bentuknya, Masya Allah, dari kita semua. Kemudian yang ketiga adalah sebarkan budaya peradaban Islami yang berlandaskan kepada Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bermanfaat bagi kehidupan duniawi kita selaku kaum muslimin. Itu jalannya tiga. Bahwasanya Yahudi tidak takut kepada kaum muslimin karena kaum muslimin bukan umat yang gemar membaca. Bisa dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah dari si Yahudi tersebut ataupun orang-orang Yahudi yang semacamnya. Dan hal ini memang terkenal sekali, khususnya dalam beberapa buku karya Dr. Raghib Astirjani pernah diungkapkan hal yang demikian. Bahwasanya Yahudi tidak takut kepada kaum muslimin karena kaum muslimin bukan umat yang gemar membaca. Membaca Al-Qur'annya saja tidak gemar, membaca sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak gemar, membaca ilmu tidak gemar, bahkan lebih-lebih lagi tidak gemarnya. Nah, dilihat dari sisi si Yahudi ataupun orang-orang Yahudi dan orang-orang semacamnya yang sangat banyak ini, maka mereka sedang melancarkan propaganda, bisa jadi Ghazul Fikri. Atau yang kedua, mereka sedang berkata benar. Berkata jujur saat itu. Berkata objektif. Ini loh kenyataan real. Memang kaum muslimin itu gak hobi membaca. Dan berdasarkan banyak survei, peringkat kaum muslimin, baik yang ada di Arab maupun non-Arab, memang konon menurut satu survei, setahun itu kita sebagai umat Islam itu paling baca 20-40 lembar. Sementara negara-negara lain, khususnya Jepang, Amerika, dan juga orang-orang Yahudi, 20-40 buku setahun, itu pun yang tebelnya 200-an ke atas. Jauh sekali, bagaikan langit, bukan bagaikan langit dengan bumi, tapi bagaikan langit dengan sumur ini malah. Nah ini harus kita buktikan, salah itu tesis tersebut gitu kan. Nah, yang kedua adalah sudut pandang kita kaum muslimin. Kalau kita termakan oleh omongan tersebut, berarti kita telah mengalami dua hal. Yang pertama adalah kita telah mengalami al-hazima an-nafsiyah, yaitu kekalahan psikologis. Sudah kalah mental, sudah down duluan. Kalah kita. Dan salah satu tujuan utama dilancarkannya Ghazul Fikri atau Al-Ghazul Fikri adalah agar kaum muslimin kita semua mengalami kekalahan psikologis ini, mental. Gak usahlah macam-macam sama Amerika. Gak usahlah macam-macam sama Barat. Senjatanya banyak. Padahal mereka, kita semua kaum muslimin, selalu tiap hari itu Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Amerika paling kabir doang. Ya kan sekarang ada tablik akbar, ada tablik kabir gitu kan ya. Amerika cuma kabir. Tapi Allah Akbar. Lagi pula kita punya daya dan upaya yang belum kita kerahkan secara maksimal dan optimal gitu kan. Nah itu sudut pandang kita sebagai kaum muslimin, bisa jadi yang pertama kita telah mengalami al-hazima an-nafsiyah, penyakit kekalahan psikologis dan mental, dan ini adalah target utama dari Al-Ghazul Fikri. Yang kedua, kita terima sebagai realita yang objektif perkataan yang benar, dan ketika kita menelisik, meneliti diri kita sendiri, oh benar ya. Gak usah jauh-jauh lah, kita sendiri malas baca, gak pede kalau baca, gak tamat-tamat kalau baca gitu kan. Motivasi. Motivasi untuk bangkit, motivasi untuk bangun, motivasi untuk enggak begitu, motivasi untuk enggak nih, enggak benar nih, walaupun sekarang benar sementara. Walawan baro dari satu kelompok orang, aneh terhadap kaum muslimin, tetapi terhadap musuh-musuh Islam malah mesra. Apakah mereka termasuk korban Al-Ghazul Fikri? Yang pertama bisa iya, mereka adalah korban al-ghazul fikri. Yang kedua, belum tentu memang, tetapi pastinya adalah mereka korban syubhat. Korban kerancuan berpikir, korban kerancuan pemahaman. Dan yang ketiga, yang pastinya terkadang di kalangan mereka adalah korban dari syahwat. Karena penyakit utama yang diisyaratkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis dan juga dalam banyak ayat Al-Quran, penyakit ada dua, syubhat dan syahwat. Walaupun bisa jadi juga mereka termasuk orang yang korban propaganda dari Ghazul Fikri yang sangat halus terkadang, tangan-tangannya terkadang makar-makarnya gitu. Pembaharuan Islam atau gelombang pembaharuan Islam dianggap sebagai institusi yang tidak mesti harus melembaga, bisa iya, bisa benar. Baru setelah itu adalah berkaitan dengan pertanyaannya. Orang-orang Barat yang melancarkan Al-Ghazul Fikri, lalu mereka pun mendapatkan mangsanya dari kalangan kaum muslimin yang akhirnya menjadi antek-antek Al-Ghazul Al-Fikri, mereka getol dan sering menamakan pemikiran dan ide-ide mereka yang merusak sebagai ide dan pemikiran pembaharuan Islam. Kalau muncul dari mereka pembaharuan Islam tapi modelnya adalah modernisasi yang mengesampingkan nilai-nilai baku dalam Islam, yang dimaksud adalah westernisasi, maka ini adalah ungkapan khas dari Ghazul Fikri dan ungkapan ini adalah konyol alias salah. Tetapi dalam Islam, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diungkapkan bahwasanya pada akhir setiap 100 tahun Allah akan membangkitkan mujaddid, sang pembaharu yang akan membaharui agamanya. Agama kaum muslimin, agama Islam, agama kita semua. Iya betul. Tetapi tidak seperti dipahami oleh kelompok yang tadi, yang pertama tadi. Yang dimaksud dengan pembaharuan dalam Islam adalah memperbaharui nilai-nilai keislaman yang telah pudar. Bukan meninggalkan nilai-nilai Islam, bukan. Tetapi memperbaharui, menghidupkan kembali, menata ulang kembali nilai-nilai Islam yang telah pudar dan telah usang. Pemurtadan, apakah itu bentuk penjajahan? Iya, bentuk penjajahan. Pemurtadan dalam hal ini sebenarnya banyak sekali, artinya keluar dari Islam. Tetapi yang banyak adalah kristenisasi biasanya. Kristenisasi artinya memurtadkan orang yang tadinya meluk ajaran Islam menjadi Kristen. Itu dulu, kristenisasi dulu. Kristenisasi sekarang yang penting pikirannya, udah gak Islam lagi. Mau ke Kristen kayak terserah, mau gak ke Kristen pun gak jadi masalah, yang penting jangan Islam lagi pikirannya. Nah ini model baru ini, hati-hati sekali kita gitu kan. Iya betul, ini bentuk penjajahan, bentuk invasi, bentuk penindasan, bentuk pemerkosaan hak gitu kan. Apakah termasuk sunnatullah? Yang kita pahami adalah ini bentuk penjajahan yang harus dilawan. Jangan sampai kita memahami ini sunnatullah yang akhirnya kita harus pasrah. Tapi kalau ini sunnatullah, adanya sunnatul ibtila. Sunnah adanya ujian, adanya kesusahan, adanya kesakitan yang kita alami. Iya, betul. Kita sakit, kita diuji. Jangankan saudara kita yang lain, kita sendiri pun sering diserang untuk dimurtadkan gitu kan. Nah ini ada sunnatul ibtila. Sunnatullah sangat banyak sekali, tetapi jangan sampai ada anggapan bahwasanya kalau ini sunnatullah udah lain, terima saja, udah pasrah saja. Ini yang harus kita kikis, pemahaman sunnatullah seperti itu salah. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah solusinya apa? Yang pertama adalah berikan kewaspadaan adanya pemurtadan. Jadi ihtiyah itu tidak leha-leha, tidak santai. Keimanan kita itu harus diperjuangkan sampai akhir kehidupan kita, sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang didahului oleh proses kematian. Harus siaga satu, bukan siaga tiga lagi. Sudah siaga satu, sudah kita memeluk agama Islam, sejak kita mengenal hidayah, mengenal jalan hidayah, sudah kita akil balik, maka kita siaga satu untuk mempertahankan keimanan. Yang kedua adalah kita memberikan kewaspadaan dan kesiagaan ini kepada seluruh saudara-saudara kita, bukan hanya milik kita. Yang ketiga adalah berikan yang kita mampu kepada saudara kita. Jangan hanya bisa, ah itu murtad cuma gara-gara Indomie. Ya kenapa kita gak bisa ngasih Indomie kepada saudara kita? Nah ini tiga langkah cepat ya. Seperti itu kurang lebih. Dan langkah yang lainnya insya Allah masih sangat banyak sekali. Emansipasi, persamaan hak antara wanita dan laki-laki, persamaan gender, ini paling banyak. Dan ini salah satu isu paling hot, isu paling hangat dalam Al-Ghazul Fikri, dalam kajian Al-Ghazul Fikri, salah satunya adalah tentang emansipasi, persamaan hak antara wanita dan laki-laki, persamaan gender, ini paling banyak. Dan kita harus sigap dan harus siap menghadapi dan meladeni yang seperti ini. Dampak westernisasi memang sangat banyak sekali, termasuk dikemas melalui kajian keislaman. Ini yang harus kita pahami dan sadari bersama adalah westernisasi ataupun al-ghazul fikri dikemas melalui kajian keislaman. Ini nyata dan ada, dan para ulama alhamdulillah telah banyak membahas tentang hal tersebut. Telah mendeteksi, telah memberikan fenomena yang muncul, yang nampaknya, kemudian bagaimana solusinya? Ya, alhamdulillah. Nah, salah satunya yang berkaitan dengan apa yang ada dalam pertanyaan adalah tentang perkawinan, nikah dan cerai telak melalui internet. Dulu, sebelumnya sempat muncul tentang pernikahan atau khususnya cerai melalui SMS. Itu ramenya sebelum di Indonesia adalah di Malaysia terlebih dahulu dan di beberapa negara Arab Teluk khususnya. Lalu akhirnya alhamdulillah para ulama berkesimpulan bahwasanya hal tersebut tidak ada dalam ajaran Islam. Dilarang dalam ajaran Islam karena itu akan membuka pintu seluas-luasnya bagi eksploitasi dalam maksiat. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Apalagi sekarang internet banyak manfaatnya, tetapi banyak juga kita lihat mudarat yang ada. Oleh karena itu hati-hati dan waspada. Berapa banyak melalui, jangankan internet, melalui handphone, ada istilah SMS merah jambu, ada istilah SMS ultraviolet. Apalagi internet yang orang yang berbicaranya, orang yang saling chattingnya, bisa terlihat kadang face to face, wajah berhadapan dengan wajah. Wah, bahaya sekali. Ini waspada dan hati-hati. Jadi alhamdulillah, jangankan lewat SMS, lewat internet ya, SMS saja alhamdulillah para ulama sampai saat ini sepakat itu tidak termasuk pernikahan syar'i, baik masalah nikah maupun masalah cerai itu talak. Yahudi adalah Yahudi, Kristen adalah Kristen gitu kan. Tetapi sekali lagi sebagaimana yang di awal, yang pertama adalah kita melihat dasarnya adalah landasannya adalah ideologinya, worldview, cara pandang, persepsinya. Yang kedua, siapapun yang mengikuti mereka itu adalah musuh kita semua. Tetapi yang pertama kan sudah jelas. Kalau yang kedua mungkin fenomena yang muncul. Mungkin sebagian besar, mungkin mayoritas, mungkin sebagian kecil. Enggak ada apa-apa. Memang demikian kita harus menjelaskan bahwasanya Yahudi adalah Yahudi, Kristen adalah Kristen gitu kan. Tetapi sekali lagi sebagaimana yang di awal, ada yang namanya interaksi, ada yang namanya dialog, ada yang namanya hiwar, ada yang namanya mengadopsi. Tetapi mengadopsi bukan bulat-bulat, bukan mentah-mentah, bukan. Harus diadopsi juga, harus seleksi, harus sesuaikan dengan budaya kita. Orang sekarang saja, orang Jawa misalnya. Kita harus menangkal derasnya budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya Jawa. Nah, kita lebih luas lagi budaya Islam. Sudah ada begini, harus kita jelaskan gitu kan. Dan memang akan ada korban-korban ghazul fikri, tidak usah sebut negara tertentu, banyak negara kalau begituan. Jangankan negara, diri kita, iya banyak diri kita, macam-macam gitu kan. Invasi melalui anak-anak, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita rasakan sangat deras. Semakin deras. Misal yang sempat heboh dan telah banyak diingatkan adalah tentang kartun Doraemon. Kartun Dragon Ball. Avatar Aang, Aang the Avatar gitu, kurang lebih seperti itu gitu kan. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang lebih parah daripada itu ataupun yang lebih minim keparahannya tapi tetap juga dalam kategori parah gitu kan. Tentang adanya invasi kepada anak-anak atau untuk anak-anak yang merupakan skenario, ya. Terkadang bukan dari skenario barat juga walaupun intinya dari mereka, tetapi adalah tanpa sadar kita pun menjadi pemain. Masuk dalam kubangan skenario tersebut. Nah ini na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi. Bagaimana kalau anak kita, pendidikan anak kita diserahkan kepada ahlinya? Betul. Boleh diserahkan kepada ahlinya, yaitu kepada institusi lembaga. STIT misalnya. Sekolah Dasar Islam Terpadu. Ataupun pesantren IT yang ada. Pendidikan anak usia dini dan pendidikan anak untuk dasarnya gitu. Itu nomor dua. Nomor satunya adalah ahlinya anak-anak adalah orang tuanya. Wabil khusus adalah ibunya. Oleh karena itu kepada seluruh umahat yang lainnya, dan bahkan kepada kita bapak-bapak ataupun calon bapak-bapak, kita harus ketahui kita adalah ahli terhadap anak-anak kita. Kita adalah ahlinya terhadap anak-anak kita. Sebelum orang lain, sebelum institusi lain mendidik, kita yang harus mendidik. Allah subhanahu dalam Al-Quran memerintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Perintahkan, berupa perintah agar kita menjaga keluarga kita, diri kita dari kobaran jilatan api neraka. Iya. Kita sendiri, oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang siap. Siap untuk menjadi ahli bagi anak-anak kita. Belajar bisa. Mengkaji pengalaman, berbagi experience gitu kan. Sehingga ada ungkapan, experience is the best teacher katanya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Iya, pengalaman. Kalau jadi ibu sekarang mulai bisa masak. Mulai bisa bagaimana cara merawat. Bagaimana kita menjadi dokter di rumah kita sendiri, bagi anak kita sendiri misalnya gitu kan. Penanganan-penanganan singkat. Belajar lagi tentang masalah Ghazul Fikri yang ada pada anak-anak. Banyak membaca, banyak berinteraksi dengan orang-orang yang faham. Masya Allah, banyak sekali luas. Setelah itu, kita telah menjadi ahli bagi anak-anak kita dengan kemampuan kita dan usaha keras kita yang maksimal dan optimal. Yang kedua adalah ini loh, institusi tertentu, baik SDIT maupun pesantren IT ataupun yang lainnya. Ini loh anak saya percayakan kepada engkau sebagai sebuah institusi dan lembaga. Masya Allah, perpaduan yang klop, yang sinergis, yang harmonis. Dan ini harus terjadi. Orang tuanya, kita semuanya menjadi orang yang saleh dan saleha. Institusinya adalah institusi yang baik juga. Masya Allah, sebuah keindahan tersendiri. Dan mudah-mudahan ini semakin banyak keindahan seperti ini. Bahwasanya memang banyak analisa menyatakan bahwasanya pendidikan yang sekarang kita laksanakan, yang kita jalani dan kita bergelut di dalamnya, banyak sekali kesalahan. Banyak sekali mengalami apa yang dikenal untuk dunia saja enggak dapat, apalagi untuk dunia akhirat ya. Gitu kan, apalagi dunia akhirat terlebih-lebih gitu kan. Ya ini problem, ini trouble yang ada. Tetapi problem dan trouble ini bukan tidak mungkin kita entaskan, sangat mungkin dientaskan. Kita harus mulai berjuang dari diri sekarang, dari yang paling kecil, dari yang paling muda gitu kan. Nah, ini yang harus. Yang kedua adalah sebenarnya banyak yang paham, tetapi yang paham ini belum banyak yang mengikutinya. Mudah-mudahan lambat laun kita semua paham, karena yang dituntut paham bukan satu, dua, ataupun sedikit orang, ataupun banyak, bahkan mudah-mudahan banyak-banyak dan tambah banyak, syukur-syukur semuanya. Alhamdulillah seperti itu. Dan iya, alhamdulillah, bukan hanya dalam kalangan Islam, dalam kalangan-kalangan orang Barat juga, sekarang alhamdulillah menyadari bahwasanya kecerdasan itu bukan hanya IQ. Sampai-sampai ada teori yang mengatakan IQ itu cuma 1%. Ada yang bilang cuma 20-40 faktor kebesarnya. Ada lagi dua variabel yang lain, yaitu adalah EQ, emotional question, dan SQ, spiritual question. Nah, sekarang yang namanya kecerdasan adalah tiga-tiganya. Nah, dulu di SD sempat itu nilai itu ada tiga itu, afektif, kognitif, dan psikomotorik gitu kan. Sekarang kembali lagi satu karena pusing mungkin nilainya gitu kan. Nah, sebenarnya begitu ukurannya. Tetapi kita pun jangan sebagai seorang pelajar, jangan jadi alasan. Wah, kayaknya salah nih. Kalau belajar ogah-ogahan, biarlah dapat nilai D atau C misalnya gitu kan. Atau dapat nilai 6. Ya jangan. Syukur-syukur adalah 10 ataupun 9 ataupun 8 lah. 7 paling parah-parahnya gitu kan. Mudah-mudahan seperti itu gitu. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan dimanapun antum semua berada. Memang Al-Ghazul Fikri serangannya bergelombang. Serangannya semakin masif, bahkan terkesan liar dari hari ke hari. Bahkan yang membuat Al-Ghazul Fikri lebih berbahaya daripada Al-Ghazul Askari ataupun invasi militer adalah tidak usah ikut bertempur, tetapi malah kita sedang dimanja seakan-akan oleh Al-Ghazul Fikri, seperti melihat kotak ajaib televisi itu. Ada di kamar pribadi, hanya kita sendiri, tetapi justru perangnya di situ, dilancarkannya di kotak ajaib tersebut, yang pilihannya sebenarnya di kita. Tangan kita mau masukkan ke stop kontak untuk ada aliran listrik sehingga televisi menyala atau tidak. Cuma itu, tetapi kebanyakan ikuti. Berarti kita telah melakukan Al-Ghazul Fikri kepada diri kita sendiri. Kenyataan yang ada dan harus dipahami seperti itu. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, mari kita bahu-membahu saling menyadari saling memberikan penyadaran kepada kita semua, saling berusaha untuk memahami realita yang mengejala, bukan hanya sekedar prediksi dugaan, tapi realita yang mengejala dan fenomena yang benar-benar dahsyat, yaitu adanya Al-Ghazwul Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تشرق الشمس قد آن لليل أن تقوى غلائي.